guling dalam kamar ini, sesal merantau diri. Mungkin selama ini aku tidak menduga, kataku bisa menghiris jiwa. Hanya aku yang rasa kerana dia.